Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembahasan kitab sahih Adabil Mufrad lil Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Telah kita selesaikan pembahasan Sayyidul Istighfar pada pertemuan terakhir. Insyaallah taala pada malam hari ini kita lanjut ke bab berikutnya. Bab doaul akh bi dhahril ghaibi. Bab yang ke-246 dari saya Ibnu Mufrad. Kalau bab di Adabul Mufradnya sendiri itu bab 278. Jadi tidak sama sahih Adabul Mufrad dengan Adabul Mufradnya, karena ada beberapa bab yang dhaif, yang hadis-hadisnya dhaif, sehingga tidak dimasukkan di dalam sahih Adabil Mufrad ala Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Babu doaul akh bi dhahril ghaib, doanya seseorang kepada saudaranya bi dhahril ghaib, tanpa sepengetahuan dia. Jadi makna ini seseorang mendoakan saudaranya tanpa diketahui oleh saudaranya tersebut. Misalnya kita di sini mendoakan si fulan yang di sana, semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan sakitnya di masakit atau di rumahnya terbaring sakit. Kita mendoakan tanpa dia mengetahui kita doakan. Kita mendoakan seorang agar dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya di dalam salat kita atau di waktu-waktu yang mustajab. Orang tersebut tidaklah mengetahuinya. Nah, kan di sini makna dari bab ini doaul akh bi dhahril ghaib, doa seseorang tanpa kehadiran orang yang didoakan, tanpa diketahui oleh orang yang didoakan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Bishr ibnu Muhammad. Bishr bin Muhammad As-Sikhtiyani Abu Muhammad Al-Marwazi Suduq Rumia bil Irja, tertuduh dengan pemahaman Murji'ah. Suduqun. Qala Al-Hafid Ibn Hajar Al-Asqalani dan Tahrim Al-Tahrim. Qala haddathana Abdullah. Sini dimutlakan Abdullah. Ketika dimutlakan Abdullah seperti dalam Imam Al-Bukhari dan disebutkan siapa itu Abdullah. Maka dimaksud adalah Abdullah ibn al-Mubarak. Abdullah ibn al-Mubarak Abdullah ibn Mubarak ibn Wadih Al-Hanbali, Abu Abdurrahman Al-Marwazi, Thiqatun, Thabtun, Faqihun, Alimun, Zahidun, Mujahidun, Jumiat fihi khifalul khair, terkumpul pada beliau perilaku-perilaku kebaikan. Seorang ulama, dia memiliki banyak keutamaan. Thiqatun, Thabtun, Faqih, Alimun, Jawadun, karena sangat dermawan membantu thalabul ilm, Mujahid, Wara, juga seorang yang jihad fi sabilillah. Qala al-Imam An-Nasa'i, berkata al-Imam An-Nasa'i tentang beliau, la na'lam fi 'asri Ibn al-Mubarak ajal min Ibn al-Mubarak. Kami tidak mengetahui di zamannya Ibn al-Mubarak ajal yang lebih mulia, yang lebih utama dari Ibn al-Mubarak. Qala, berkata Abdullah ibn Mubarak, akhbarana Haywah, Haywah ibn Surayh. Nah, beliau Haywatun ibn Surayh ibn Sufwan ibn Malik At-Tujibi Abu Zur'a Al-Misri, ya thiqatun thabtun faqihun zahidun. Thiqah, thabtun, faqih, zahid, zuhud. Dzakara Ibn Hibban fi thiqat, Imam Ibn Hibban dalam kitab Thiqat menyebut, mengatakan, kana mustajab dakwah, beliau ini Haywa ibn Surayh ibn Sufwan ibn Malik adalah orang yang makbul doanya, orang yang diijabah doanya. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan al-hasa, kerikil, batu-batu kerikil di tangan beliau. Tatahawwal fi yadihi tamrah bidu'aihi, innal hasa kanat tatahawwal fi yadihi tamrah bidu'aihi, li berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerikil yang ada di tangan beliau itu doa kepada Allah supaya diubah menjadi tamar makanan, sampai menjadi tamar batu tadi. Allah kabulkan doanya. Bahkan dalam riwayat disebutkan, enggak tahu kisahnya itu dari sanad sampai kepada beliau, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengambil pasir ataukah sebutan al tanah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diubah menjadi emas tanah di dalam genggamannya itu. Allah mengabulkan dalam riwayat tersebut, berubah menjadi emas tanah yang digenggam itu, lalu diberikan kepada orang yang mengatakan, infakkan harta ini, emas ini, yang masyhur. Beliau adalah orang yang mustajab dakwah, orang yang diijabah, dikabulkan doanya ketika dia berdoa. Qala, berkata Haywa bin Shuraih, akhbarana Shurahbil ibn Syarik al-Ma'afiri, telah menghabarkan kepada kami Shurahbil ibn Syarik al-Ma'afiri, Abu Muhammad al-Misri, Saduq, annahu sami'a Aba Abdurrahman al-Hubuli, bahasanya beliau Shurahbil ibn Syarik al-Ma'afiri mendengar Aba Abdurrahman al-Hubuli, Aba Abdurrahman, nama beliau Abdullah ibn Yazid, Abdullah ibn Yazid al-Ma'afiri, thiqah. Abu Abdurrahman al-Hubali namanya adalah Abdullah ibn Yazid, thiqah, min al-wasat tabi'in, tabaqah ketiga, tabaqah pertanggalkan sahabah, tabaqah kedua itu kibarut tabi'in, tabaqah ketiga dalam muhaddisin, cuma disebutkan oleh Ibn Hajar al-Asqalani adalah al-wasat min al-tabi'in. Annahu sami'a sunabihi, annahu sami'a sunabihiya, bahasanya beliau Abdurrahman Abdullah bin Yazid itu mendengar sunabihiyah. Sunabihiyah, nama beliau adalah Abdurrahman ibn Husailah, Abdurrahman bin Husailah ibn Asal, ibn Asal al-Muradi, Abu Abdullah, kunyanya adalah Abu Abdullah al-Sunahi. Beliau berasal dari satu kampung dari Yaman. Min kibarit tabi'in, ya, min kibarit tabi'in, termasuk kibarut tabi'in. Beliau min ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, bukan sahabat, karena tidak sempat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sampai di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. 5 hari setelah wafatnya Rasulullah baru tiba di Madinah, hingga dia tidak disebut sebagai sahabat, muhadram, muhadram, orang yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Islam, namun dia tidak bertemu dengan Nabi, itu muhadram. Naam. Ya thiqah. Annahu sami'a Abu Bakar As-Siddiq. Bahasanya beliau mendengar Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Nama beliau siapa? Abdullah bin Abi Quhafa. Abdullah bin Abi Quhafa. Abu Quhafa namanya Utsman, jadi Abdullah ibn Utsman ibn Amir ibn Amr At-Tamimi, kunyanya Abu Bakar As-Siddiq, digelari As-Siddiq karena selalu membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat orang kufar Quraisy mendustakan Rasulullah. Abu Bakar sebaliknya membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Rasulullah menceritakan dia berangkat dari Makkah ke Palestine, Masjid Al-Aqsa, dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa, naik ke langit, pulang di malam yang sama. Dia khabarkan kepada mereka orang musyrikin, malah mentertawakan, mencemooh dan mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Abu Bakar ditanya oleh mereka, apakah kamu percaya? Iya, dengan mantap membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari peristiwa yang beliau alami itu. Maka digelar dengan Siddiq. Beliau adalah orang pertama kali masuk Islam. Awal man aslam minar rijal adalah Abu Bakar Siddiq. Awal man aslam minan nisa Khadijah bintu Khuwailid. Awal man aslam minal Gilman Ali bin Abi Talib. Awal man aslam minal Mamalik Zaid ibn Harithah. Dan dari tangan Abu Bakar Siddiq banyak sahabat Islam masuk Islam. Utsman ibn Affan, Zubair ibn Awam, Talha bin Ubaidillah, itu semua Muslim melalui Abu Bakar Siddiq. Dan manaqibnya sangatlah banyak. Keutamaannya Abu Bakar Siddiq sangatlah banyak. Orang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan laki-laki, dari kalangan wanita adalah putrinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sami'a Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Beliau asana bihi mendengar Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, khalifah pertama dalam Islam yang menggantikan Rasulullah. Kata beliau, inna da'watal akh fillah tustajabu. Sesungguhnya da'wal akh, doa seseorang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu tustajabu, dikabulkan. Doa seseorang di jalan Allah dikabulkan. Seorang berdoa untuk saudaranya dalam kebaikan dikabulkan. Hadis ini hadis yang sahih, sahihul isnad, di sahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Dan juga hadis ini atau asar ini dari Abu Bakar Siddiq dikeluarkan juga oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, dan Ibnu Wahab dalam kitab Al-Jami'. فهذا حديث ثابت عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ومثله لا يقال من قبل الرأي. Dan semisal ini, hadis ini, la yuqal min qibli ar-ra'i, tidaklah dikatakan ini dari pandangan beliau. Hadis ini hadis yang mauquf, karena disebutkan oleh sahabat tanpa disandarkan kepada Nabi. Jadi tidak marfu kepada Rasulullah tapi mauquf. Tetapi ada hadis yang mauquf, perkataan sahabi itu dihukumi hukum marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini. Karena ini masalah yustajabu, masalah dikabulkan, Wala yustajabu hadhil umur la budda fiha min naqlin masduq. Tidaklah dikabulkan perkara-perkara ini, ya kecuali itu ada penukilan masduq. Dari orang yang dipercaya, orang yang jujur. Fala budda fiha min asaratin min ilmin. Mesti juga dengan asar, dari asar. Min ilmin, dari ilmu. Wa yakuna dhalika ilmu min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayakunu mauqufan lahu hukmur raf'i. Dan ilmunya itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi penukilan seperti ini, apa yang disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, inna da'wa al-akh billahi tustajabu, dikabulkannya doa, dikabulkannya suatu urusan, bahwa itu dikabulkan, itu mesti penukilannya dari orang yang terpercaya, meriwayatkan. Dan nazar itu disertai dengan ilmu. Dan ilmu ini itu diperoleh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini perkara-perkara yang gaib, yang tidak diketahui oleh seseorang. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mana? Pengkhabarannya Allah mengabulkan doa itu. Kecuali ada ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga riwayat mauquf ini memiliki hukum rafa', memiliki hukum marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini banyak ya, banyak penukilan sahabat itu dihukumi marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena la yuqal min qibli ar-ra'yi, tidak dikatakan itu dari pendapat, dari pandangan. Sahabah tidaklah berani mengatakan sesuatu, perkara-perkara yang sifatnya gaib, kalau itu tidak ada ilmunya yang beliau dapatkan, yang mereka dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam atsar ini disebutkan doa seorang fi sabilillah billahi ta'ala tustajabu, itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa seseorang dalam kebaikan untuk saudaranya dikabulkan oleh Allah azza wajalla. Kemudian hadis berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala, حدثنا محمد ابن سلام ابن الفرج السلمي. Dia mengatakan bitakhfif, ya, Muhammad ibn Salam. Abu Abdullah thiqatun thabtun, Syekhul Bukhari. Qala, berkata Muhammad bin Salam, haddatsana Yahya ibn Abi Ghaniyah. Yahya ibn Abi Ghaniyah, Yahya ibn Abdul Malik ibn Humayd bin Abi Ghaniyah, Al-Khuza'i, Abu Zakaria Al-Kufi, Suduq. Qala akhbarana Abdul Malik ibnu Abi Sulaiman, Abdul Malik bin Abi Sulaiman, Abdul Malik bin Maisarah. Abi Sulaiman nama bapaknya Abdul Malik, namanya Maisarah. Abdul Malik bin Abi Sulaiman Suduqun, Suduq. Wa qala al-Imam Ahmad thiqah, dithiqahkan oleh al-Imam Ahmad. An Abi Zubair, Abu Zubair Muhammad ibn Muslim ibn Tadris al-Qurasi, Abu Zubair al-Makki, maula Hakim ibn Hizam, maulanya Hakim ibn Hizam, sahabi, disebutkan Ibn Hajar Suduq, illa annahu mudallis, mudallis Suduq, dan menyebutkan thiqah, dithiqahkan oleh Ibn Ma'in, Yahya ibn Madini, Yahya ibn Ma'in, dan An-Nasa'i. Dan ada juga yang la yuhtahjubih mengatakan seperti itu, sehingga digabungkan menjadi suduq dan mudallis. Min sigar tabi'in, ya, Abu Zubair ini termasuk sigar tabi'in, meriwayatkan dari sahabat tapi enggak banyak, sedikit. Di antaranya Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. An Sufwan ibn Abdullah bin Sufwan, dari Sufwan bin Abdullah ibn Sufwan, Sufwan bin Abdullah thiqatun, wa kana tahtahu Darda bintu Abi Darda, dan Sufwan bin Abdullah bin Sufwan ini termasuk wasatnya tabi'in. Wa kana tahtahu Darda, beliau ini adalah suami dari Darda bintu Abi Darda, putri dari Abu Darda. Jadi Sufwan bin Abdullah bin Sufwan ini adalah suami dari Darda bintu Abi Darda, putri dari Abu Darda, putri dari sahabi, anak dari Ummu Darda As-Sughra. Qala berkata Sufwan bin Abdullah, qadimtu alaihim asy-Syam fa wajadtu Umm Darda fil bait. Aku datang pada mereka di Syam, fa wajadtu Umm Darda, datang ke rumahnya Abu Darda. Fa wajadtu Umm Darda fil bait, aku mendapati Umm Darda ada di rumah. Umm Darda di sini Umm Darda Sughra, karena Umm Darda itu ada dua, istrinya Abu Darda ada dua, semuanya disebut Umm Darda. Ada yang sahabiyah Umm Darda, ada yang bukan sahabi tapi tabi'in, min al-wasat tabi'in, yaitu Umm Darda As-Sughra. Ada Umm Darda Al-Kubra, ada Umm Darda As-Sughra. Dalam riwayat-riwayat hadis itu kebanyakannya mudadda sughra. Seorang wanita, seorang anak perempuan yang dipelihara oleh Abu Darda dan Ummu Darda, kemudian dinikahi oleh Abu Darda wanita tersebut, jadi anak asuhannya sendiri, anak asuhannya Abu Darda, seorang perempuan yang diasuh oleh Abu Darda, dirawat, kemudian tumbuh besar, kemudian dinikahi, jadilah istrinya Abu Darda, dikenal dengan Ummu Darda. Dia mendapati Ummu Darda di rumah. Walam ajid Abu Darda, dan aku tidak mendapati Abu Darda. Abu Darda tidak ada di rumah. Qalat, lalu Ummu Darda mengatakan, aturidul hajjal am, apakah engkau ingin haji tahun ini? Qultu nam, aku pun mengatakan iya. Kata Sufwan bin Abdullah. Qalat, kemudian Ummu Darda mengatakan, pada Allah lana bi khairin, doakanlah kami kepada Allah Subhanahu wa taala bi khairin, dengan kebaikan. Ummu Darda minta kepada Sufwan bin Abdullah agar didoakan kebaikan, apalagi haji. Doa di tempat-tempat yang mustajab doa, amalan-amalan haji, amalan yang mulia, amalan yang agung. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, karena sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu pernah beliau mengatakan, inna da'watal mar'il muslim mustajabatun li akhihi bi dhahril ghaibi, sesungguhnya doanya seorang muslim itu kepada saudaranya tanpa sepengetahuan dia mustajabah, makbul, diterima. Doanya seorang muslim kepada saudaranya bidhahril ghaib, ai dalam keadaan tidak ada di hadapannya, tanpa sepengetahuan dia, mustajabatun, mustajab. Inda ra'sihi malakun muwakkalun, di sisi kepalanya ada malaikat muwakkalun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kullama da'a li akhihi bi khairin qala amin, setiap kali seorang itu mendoakan saudaranya kebaikan, maka berkata malaikat amin, Allahumma stajib, ya Allah terikabukanlah doanya. Walaka bimitlin, dan bagimu yang semisalnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat kepada orang yang mendoakan kebaikan kepada saudaranya. Doa apa saja yang itu kebaikan, malaikat mengaminkan amin, amin. Walaka bimitlin, dan untukmu bimitlin, yang semisal juga dengan itu. Kita mendoakan orang lain diberi rezeki, kita juga dapat, karena malaikat mendoakan untukmu juga yang semisal. Di dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Muslim dari Abu Darda, kalau ini dari Abu Darda, ada riwayat kita teruskan. Qala, falaqitu Abu Darda, berkata Sufwan, aku bertemu dengan Abu Darda fisuq, di pasar. Faqala mithla dzalik, maka dia pun mengatakan semisal yang disebutkan itu, disebutkan oleh Abu Darda, sama ya'thuru 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyebutkan dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Haditsnya yang sahih dalam riwayat Abi Darda, dalam sahih Muslim disebutkan situ Rasulullah mengatakan, man da'a li akhihi bi dhahril ghaibi, barang siapa yang mendoakan saudaranya, barang siapa yang mendoakan saudaranya bi dhahril ghaib, dalam keadaan saudaranya itu tidak tahu, saudaranya tidak ada di sisinya, di hadapannya, dia berada di tempat yang lain. Qala al-malak al-muwakkil lahu, amin, maka berkata malaikat yang diwakilkan, yang diutus kepadanya, amin. Walaka bimithlin, untukmu juga yang semisal. Setiap kita mendoakan, ya Allah sembuhkanlah saudaraku si fulan, malaikat mengatakan amin. Diaminkan oleh malaikat. Dan juga untuk yang semisal, tidak dapat juga doa yang semisal itu. Hadisnya hadis yang sahih. Khawani bidin rahimani rahimakumullah. Adapun penjelasan hadis ini, insyaallah kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, tafadhalu, hafizakumullah.